Baca coba ya. Dibuka dulu. Iya, dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala السؤال الثامن عشر ما المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها الجواب الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الثالثة أن من أطاع رسولا ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif mal masailu al-asalasu allati yajibu ta'allumuha wal 'amalu biha. Apa tiga permasalahan yang wajib dipelajari dan diamalkan? Ini tentunya yang termaktub di ya salah satu usul atau inilah usul salasah. Ya, yang pertama jawab al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Yang pertama yang mesti dipelajari dan diamalkan untuk diyakini bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita setelah sebelumnya kita enggak ada. Ya Allah Ta'ala berfirman halata 'alal insan hinu minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa yang dahulu manusia enggak pernah disebut-sebut. Ya, enggak pernah disebut-sebut. Ya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Ya, Rabbmu berfirman, sangat mudah bagiku aku menciptakan kau. Sebelumnya engkau itu enggak ada apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus pelajari bahwasanya Allah yang menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, ya, kendaraan dan berbagai kemaslahatan. Allah yang Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa hajat-hajat kita, maka Allah hadirkan untuk kita. Termasuk diantaranya alat-alat modern sekalipun itu adalah ya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melalui sebab-sebab mungkin pemikiran orang-orang kafir. Misalkan mobil diciptakan orang-orang kafir. Ya. Maksudnya pemikiran mereka aja, idenya, tapi bahan-bahannya semuanya dari Allah. Besi. Orang kafir enggak bisa ciptain besi. Baja orang kafir enggak bisa ciptain baja. Minyak orang kafir enggak bisa ciptain minyak. Semua Allah hadirkan. Ya, kayak begitu. Siapa pencipta apa? Penemu mobil siapa? Thomas Alva Edison nih. Itu apa? Lampu. Kalau Alexander Graham Bell? Telepon. Mobil? Ah, tahulah, pokoknya itulah. Siapa? Ya. Walam yatrukna hamalan. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Memberikan rezeki kepada kita, menciptakan kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Diabaikan, matruk, ditinggalkan. Ya, tidak diperdulikan. Namun mesti diyakini setelah Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, ya, tidak boleh diyakini udah begitu aja tanpa hikmah. Enggak bisa ini. Ya. Mesti kita yakini bahwasanya ini pasti ada hikmah. Enggak boleh kita meyakini oh berarti udah begini aja. Ya. Tanpa ada hikmah. Wa ma khalaqnas sama wal ard wa ma bainahuma batila, kata Allah Subhanahu wa taala. dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi maupun apa-apa yang ada di keduanya di langit dan bumi secara batil tanpa hikmah. Ya, dzalika dzannul ladzina kafaru, itu cuma dugaan orang-orang kafir. Hanya orang kafir yang menyangka Allah menciptakan manusia udah begitu aja tanpa hikmah. Ya, tanpa hikmah. Nah, kaum mukminin, kaum muslimin mesti meyakini Allah setelah menciptakan kita memberikan rezeki kepada kita ada hikmah. Ya. Walam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Rasul ini yang menyeru untuk ya, menyeru untuk ditaati hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Rasul ini yang menyeru agar jangan beribadah kepada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut thagut. Ini rasul ini menyeru ini. Ya, yaitu menyeru mengajak umat semuanya untuk menyatakan ya bahwasanya beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah thagut. Jauhilah thagut yaitu peribadatan yang disembah selain Allah. Ya. Allah hadirkan para rasul. Jadi jangan sampai ada yang menyangka seorang muslim yang dia hidup Allah menciptakan dia udah gitu aja. Hidup cuma sekali puas-puasin aja. Udah begitu aja. Ya. Ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? Ya, dibiarkan begitu saja. Udah, nggak ada. Nah ini, ya apa namanya pemikiran orang-orang kafir. Wa ma khalaqna samaa'a wal ard wa ma bainahuma baatila. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Ya, kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di keduanya dalam keadaan batil tanpa hikmah. Itulah dugaan orang-orang kafir. Ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian abasa sia-sia begitu saja? Kalian tidak akan dikembalikan pada kami? Ah. Itu dugaan orang-orang kafir. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus untuk kita seorang rasul. Ya, seorang rasul. Rasul inilah yang nanti akan menyeru ya, menyeru menuju ketaatan kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut thagut. Nah ini. Rasul ini menyeru beribadahlah kepada Allah dan jauhilah thagut, peribadatan kepada selain Allah. Faman ata'ahu dakhala jannah, siapa yang mentaati rasul tersebut maka dia akan masuk surga. Waman asahu dakhala nar, siapa yang tidak mentaati rasul tersebut maka dia masuk neraka. Ya, maka dia masuk neraka. Nah, rasul yang diutus untuk umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat-umat terdahulu Allah utus rasul semuanya. Allah utus semua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan. Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Adapun nanti yang tidak ada rasul pada masa fatrah itu kasuistik. Kasuistik artinya terjadinya itu tidak dominan. Hanya 1, 2, 3 kasus. Ya, orang-orang yang berada di masa Ahlul Fatrah. Apa itu? Orang-orang yang berada di masa Ahlul Fatrah, orang-orang yang berada di masa kosong dari kerasulan. Nabi sebelumnya sudah diutus, Nabi berikutnya belum diutus. Dan dia belum berjumpa dengan Nabi sebelum atau Nabi sesudah. Ya, ini kasuistik. Mereka adalah Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah nanti di akhirat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersendiri yang Allah perintahkan mereka masuk neraka. Kalau mereka mau masuk neraka, berarti mereka taat sama Allah. Nanti hakikatnya mereka masuk surga. Kalau mereka enggak mau taat, berarti Allah masukkan dia benar ke neraka. Ya, Allah saja yang langsung turun tangan langsung memerintahkan dia, dia enggak taat, apalagi kalau Allah utus rasul begitu. Taib. Nah, siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang tidak mentaati rasul tersebut maka dia masuk neraka. Nah, rasul yang diutus kepada kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seorang yang mentaati rasul di dunia berarti dia telah sukses. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan rasul berarti dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Dan taat pada rasul hakikatnya taat pada Allah. Wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada rasul, wa may yuti'ir rasul, siapa yang taat pada rasul berarti dia taat pada Allah. Dan rasul diutus untuk ditaati. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami utus rasul melainkan rasul itu untuk ditaati dengan dengan izin Allah. Kalau taat pada Rasul dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati dia, wa in tuti'uhu mentaati Rasul tersebut, kalian akan dapat hidayah. Ya, bahkan dirahmati. Wa ati'ur Rasul la'alakum turhamun. Taatilah Rasul agar kalian dirahmati. Ya, Nabi juga menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya, pas sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasul?" Siapa yang enggak mau? Ya, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ya, yang mentaatiku dia yang masuk surga. Yang tidak mentaatiku dia yang masuk neraka. Nah, Rasul diutus untuk ditaati. Ya. Tayyib barakallahu fik. Apalagi Nabi SAW menyatakan, "La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun tsumma la yu'minu billadzi ji'tu bih illa dakhala an-nar." Ya, tidaklah seorang yang mendengar namaku Yahudi, Nasrani, ya, kemudian tidak beriman kepadaku dan risalah yang aku bawa, maka dia penduduk neraka. Baik, as-saniyah, yang kedua yang mesti kita pelajari. Ini yang pertama tadi jelas ya. Yang pertama apa? Kita yakini, kita pelajari Allah telah menciptakan kita. Ya. Allah menciptakan kita. Enggak boleh ada keyakinan kita tercipta dengan sendirinya. Ya, apalagi ini berdasarkan evolusi aja, evolusi makhluk. Dari makhluk ke makhluk. Dahulu kita itu kera, ente aja kali yang kera, kok bobo kita. Ya. Dan kalaupun dia mengaku-ngaku saya dari kera, enggak. Ya. Ya, Allah yang ciptakan Adam. Kemudian ya, dari Adam Allah ciptakan manusia lagi lewat sperma-sperma. Ya, lewat sperma-sperma. Ya. Mungkin yang dia teliti ini kali saat apa namanya? Yang orang-orang Yahudi yang dijadikan kera. Dia dapat penelitian yang itu. Orang-orang Yahudi yang Allah jadikan kera, habis itu dia enggak berkembang biak. Yang Allah jadikan babi dan kera tidak berkembang biak. Artinya setelah lahir ya, bukan Yahudi-Yahudi yang sekarang. Yang Allah kutuk jadi babi dan kera, selesai, udah mati. Ya. Dan Charles Darwin menelitinya tidak dari itu. Ya, tidak dari itu. Ya, tetapi analisa sempit dia aja. Ya, melihat hewan yang dekat dengan manusia secara kemiripan kera. Udah analisa aja, gambaran-gambaran dia aja. Ya, cok gali cok. Dan itu ya jazabilah dipelajari oleh ya, bahkan kita kenal itu sejak SMP. Di pelajaran biologi. SD. Tanpa ada pengingkaran. Ya. Pithecanthropus robustus. Ya, Arabicus. Robusta. Arabica. Iya. Itu tanpa ada pengingkaran harusnya. Ya, ini ya juga ya kasihan itu guru-guru biologi ya. Sejarah ya? Lupa saya. Udah lama enggak sekolah sih. Enggak makan bangku sekolahan. Ya. Ya, ini kasihan ya guru-guru itu ya. Kalau mereka punya iman, mereka ingkari harusnya. Mereka ingkari. Ya ini sebatas teori, ini batil, ini sesat. Siapa yang meyakini kafir. Dilaporin. Gurunya langsung dilaporin deh, viral deh. Ya. Ya harusnya demikian. Kalau saya yang jadi guru itu, sejarah itu, oh ini batil, sesat, gak boleh diyakini. Ini keyakinan orang-orang kufar. Siapa yang meyakini bisa murtad keluar dari Islam. Karena dia mengingkari usul pertama dari usul salasah. Yaitu apa? Annallaha khalaqana. Dia malah meyakini bahwasanya kera yang menciptakan dia. Hah? Dia berasal dari kera. Nah, itu iya dan billah. Itu enggak boleh. Ya. Yo, siapa tahu ada guru-guru sejarah yang ahlus sunnati wal jamaah. Nah, enggak boleh. Ya, masa dia biarin aja cuma karena enggak enak. Gak bisa, dia mesti bicara. Kesian anak-anak kaum muslimin sesat nanti. Ya, kalaupun ada anak-anak kafir, kasih tahu ini dari Allah, Allah yang ciptakan dia, Allah yang ciptakan Yesus. Yesus itu beribadah sama Allah. Yesus itu enggak pernah mengajak manusia beribadah kepada-Ku gitu. Kasih syubhat ke dia. Pulang-pulang laporan. Ya, biar ngecek dakwah gitu ya. Ya. Ya. Saya dulu punya guru biologi SMP, SMP negeri. Ya, di Jakarta Timur. Itu guru biologi saya itu orang kafir itu selalu kasih syubhat tentang haramnya babi. Kenapa babi haram? Ini enak apa? Kalau masalah makannya jorok, ayam juga makannya jorok segala macam. Selalu kasih syubhat. Padahal SMP negeri dan kita mayoritas, dia berani. Kita pelangak pelongo aja. Bingung mau bantah apa, nggak bisa juga. Nggak ngerti dulu kan, tahunya juga cuma jus ama, nggak ngerti apa ini ya. Cuman kita cuma tahu ini salah gitu, yang benar lawi haram, tapi nggak bisa apa-apa. Takut juga kalau bantah nilai dikurangi. Ya nggak naik kelas. Artinya apa? Itu berani dia loh. Mayoritas SMP negeri. Saya kasih tahu SMP negeri 7 Balai Rakyat Jakarta Timur, SMP saya itu. Ya, gurunya guru biologi saya kafir. Berani dia ngasih syubhat. Ya, dan sering dia loh, banget. Sering sekali. Kita mayoritas sekelas ya muslim. Paling ada yang Kristen satu orang. Ya, satu orang. Dia berani gitu. Kenapa guru sekarang kita takut? Bicara seperti itu, kenapa? Lihat tuh orang-orang kafir sekarang minoritas kan mereka. Lihat di medsos, mereka berani. Bahkan mereka jelek-jelekin agama kita. Ya, kita bahkan dicap kadrun, dicap apa. Berani mereka. Mereka minoritas loh. Katanya minoritas rasa mayoritas. Lihat, mereka berani ngeledek-ngeledek kita. Allah musta'an. Lemah kau sih. Hah? Kau sih lemah. Iya, kenapa mesti takut kita kalau kita jadi guru sejarah? Terangin. Antum jadi guru apa tuh yang ngajarin Pancasila? PKN. Ajarin Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang meyakini Tuhan selain Allah, dia kafir, murtad, neraka. Gitu. Viral deh langsung. Guru PKN-nya radikalis. Loh, kok radikal? Ya. Kan Esa, Ahad, ya. Ya Esa itu. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian adalah ilah yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mesti takut khawatir? Ya enggak apa-apa, viral paling dipecat. Ya. Emangnya kenapa kalau dipecat? Ya, khawatir. La ilaha illallah. Enggak apa-apa, daripada kita biarin kaum muslimin ya, enggak paham. Bahkan sekarang itu selalu diterjemahkan kepada makna toleransi beragama. Ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya diterjemahkan ketuhanan yang Maha Esa itu mengakomodir, melegalkan, mentoleransi, membenarkan semua Tuhan-Tuhan agama lain. Prakteknya seperti itu bukan? Prakteknya. Padahal muassis pendiri negara ini mayoritas kaum muslimin yang berjuang. Gak ada itu orang kafir berjuang, gak ada. Sisingamangaraja itu muslim. Ya. Kapiten Patimura itu muslim. Terjadi distorsi sejarah, seolah-olah jadi kafir. Gak ada itu muslim. Patimura melawan para misionaris Portugis. Ya, melawan misionaris Belanda. Kok bisa dia Kristen ngelawan misionaris? Kan CS harusnya. Paham gitu? Paham gak? Harusnya CS. Sisingamangaraja melawan misionaris ya, Belanda. Sebelumnya di Sumatera Utara agama itu muslim, orang-orang Melayunya, Deli segala macam. Ya, dan agama paganis. Agama paganis enggak ada tuh Kristen-Kristenan. Agama paganis memang udah ada dari dulu. Di Karo bahkan sampai hari ini masih ada itu. Orang kalau mati ditaruh di atas pohon. Agama paganis. Tahu dari mana? Saya pernah ke sono. Bukan katanya-katanya. Artinya di Sumatera Utara itu paganis dan muslim. Muslim itu yang kena-kena dakwah Melayu. Dahulu Imam Bonjol dakwah di situ. Sultan-sultan Aceh dakwah ke situ. Akhirnya adalah kerajaan Melayu sampai hari ini itu kan. atau sampai hari ini enggak ada ya. Nah, si singa Mangaraja Muslim. Kok bisa kalau dia Kristen dia melawan misionaris yang Kristenin dia? Itu dusta, enggak ada. Ya, enggak ada. Enggak ada. Nah, negara ini dibangun di atas Islam. Bahkan para pendiri negara ini mengajukan kepada pengkhianat itu, si pengkhianat itu, ini harus disampaikan. Umat Islam dibebaskan mewajib menjalankan kewajiban syariat. Sama si pengkhianat itu enggak dibaca. Ya. Dicoret sama ya yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Si Khoin itu ya mencoret itu, Khoin itu la'anullah ya. Ya. Itu sama si Khoin itu dicoret sama si Khoin itu. Man huwal Khoin? Ya ma'ruf ya. Baik. Nah. Ya. Jadi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa mengesakan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Itu kalau jadi guru PKN. Siapa yang minat jadi guru PKN? Nah. Bukan malah kok jadi kita toleransi. Ya. Kita mengkafirkan agama lain radikal. Enggak Pancasila. Loh. Siapa yang lebih Pancasila? Enggak Pancasilais. Ngerti enggak Pancasila? Ngerti enggak mereka? Mereka itu sebenarnya paham. Ya, mereka ini makanya mau ngebet, mau ngerubah. Jadi apa? Tiga. Usul Salasa. Bukan. Eka. Hah? Kalau Eka satu. Tri. Ntar nanti jadi? Eka Sila. Eka Sila itu udah ntar gak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Karena mereka tahu konsekuensinya. Karena mereka ingin mengejar, memojokkan kaum Islamis. Dan kaum Islamis bisa aja berdalih dengan, loh kita udah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu mereka itu ingin merobohkan itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang menjadi momok buat mereka. Ya, oleh siapa itu? Ya oleh mereka paham lah ya. Maka kita disebutin segala. Ya. Ya. Tapi barakallahu fik. As-saniyah yang kedua, annallaha la yardha ay syaka ma'ahu fi ibadatihi ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Yang kedua, Allah tidak ridha. Allah disekutukan. Ya, siapapun disekutukan dengan Allah dalam peribadatan kepadanya. Artinya Allah tidak ridha apabila ibadah diberikan kepada siapapun. Ya, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Apakah kepada malaikat yang didekatkan sekalipun? Siapa malaikat yang paling dekat dengan Allah? Jibril alaihissalam. Ya, Jibril alaihissalam. Atau nabiyyun mursalun, nabi yang diutus sekalipun. Ya, ibadah diberikan kepada nabi sekalipun Allah enggak ridho. Ya, enggak ridho. Dan inilah kesyirikan. Kesyirikan dan kesyirikan jelas. Ya, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Inna syirka la zulmun azim. Ya, kesyirikan, kezaliman yang paling zalim, yang paling besar. Ya, bahkan Nabi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau asyrakta la habita anhum maka lau asyraku la habita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka terhapuslah apa yang telah diamalkan oleh mereka. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna a'maluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan pada engkau wahai nabi dan para nabi-nabi sebelum engkau, seandainya engkau nabi berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan di akhirat engkau menjadi orang yang merugi. Tabarakallahu fik. Nah, ini ya. Jadi Allah tidak meridhoi ya. Tidak meridhoi ibadah tersebut. Allah disekutukan dengan siapapun dalam ibadah. Karena yang namanya ibadah hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah. Ya, Allah tidak jadi ini hak mutlak Allah, enggak boleh diberikan kepada siapapun. Nabi bertanya kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Kamu tahu enggak apa hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba? Kata Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Haqqullah 'alal ibad ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah yang mesti ditunaikan oleh si hamba, sang hamba, mereka ayya'buduhu, hanya beribadah pada Allah, wa la yusyriku bihi syai'ah. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. diberi dengan sesuatu apapun dari berbagai macam jenis ibadah, disekutukan, apakah diberikan ibadah tersebut kepada malaikat atau kepada para nabi dan rasul sekalipun. Ya, gak boleh. Malaikat gak berhak dapat ibadah. Mereka makhluk Allah, bahkan mereka takut pada Allah. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum. Ya, mereka gak pernah maksiat kepada Allah dari apa yang Allah perintahkan pada mereka. Dan mereka takut. Semalam kita kajian Al-Jadid, ya, via Zoom, ya. Semalam kita kajian Al-Jadid melewati hadis Nawas Ibn Sam'an, ya, yang diceritakan apabila Allah berfirman dengan sebuah wahyu, maka langit-langit menggelegar. Ya, langit-langit menggelegar. Semua yang ada di langit, malaikat mereka soiku, pingsan semuanya. Ya, pingsan semua. Khurru sujadanillah. Mereka sujud tersungkur semua kepada Allah. Mereka pingsan semuanya. Langit itu bergetar. Kenapa? Karena takut pada Allah. Malaikat semua pingsan. Yang pertama kali bangkit dari pingsan, yang pertama kali siuman ialah Jibril. Ya, Jibril. Maka ditanya, apa yang difirmankan Rabbmu? Ya, qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Allah berfirman dengan al-haq, kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Semua malaikat pingsan. Baru dengar firman Allah, pingsan semuanya. Semua malaikat. Ketika Allah berfirman, idza takallama ar-rabb bil wahyi. Ya, apabila Allah berfirman dengan wahyu, semua malaikat pingsan. Artinya malaikat itu takut pada Allah. Ya, malaikat enggak ada kuasa sedikit pun. Kok bisa malaikat diberikan ibadah? Kenapa dikasih sampel malaikat? Malaikat makhluk Allah yang paling besar. Ya, tentunya setelah Ars, ya, karena makhluk yang paling besar adalah Ars. Makhluk-makhluk Allah yang besar. Malaikat makhluk-makhluk Allah yang taat pada Allah, enggak pernah maksiat sama Allah. Ya, enggak pernah maksiat. Nah, ternyata malaikat enggak boleh diberikan ibadah. Ya, nabi juga demikian. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya, nabi masih hidup, ada orang datang, ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta, ya Rasulullah, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Ya, kata Nabi alaihissalam, apa? Aja'al tanilillah ini, dan Nabi marah, kamu hendak menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Enggak boleh. Qul masya Allah wahdah. Katakanlah semua atas kehendak Allah semata. Ya, ini ya. Astagfirullah. Berarti kepada Nabi dan malaikat aja enggak boleh ibadah diberikan, apalagi kepada selain keduanya. Ini diberikan contoh oleh Syekh, ya, agar kita paham. Ini yang makhluk yang paling taat aja. Malakun mukarrab, nabi yang malaikat yang didekatkan, nabiun mursal, enggak boleh diberikan ibadah. Apalagi yang di bawahnya, para wali, para habaib, para orang soleh, para kuyaha. Wazan fuala. Itu bikin-bikin aja sendiri, ya. Apa itu? Para kiai, ya, para ustaz yang wafat, enggak boleh diibadahi. Enggak boleh. Ya. Apalagi proklamator, Bung Karno kok kuburannya diibadahi, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Makanya ada kuburan Bung Karno diibadahi, ada yang sujud pada dia, iya dan bila, sujud ke kuburan Bung Karno, naudzubillah min dzalik, itu, ya, apalagi kepada yang kayak gitu, nabi aja nggak boleh diibadahi, malaikat aja nggak boleh diibadahi, paham sini? Asalisa yang ketiga, ya. Anna man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuz lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Nah, ini penting ini, al-wala wal bara. Ya, al-wala wal bara. Al-wala loyalitas. Bara berlepas diri, ya. Loyalitas kita, pembelaan kita, kecintaan kita itu harus jelas kepada Allah, Rasulnya, Islam, kepada kaum muslimin. Barok berlepas diri dari kekafiran, agama kekafiran, dan para pelaku kekafiran dan kesyirikan. Orang-orang kafir, musyrikin, kita barok berlepas diri. Berlepas diri dengan apa? Dengan mengkafirkan mereka. Membenci mereka, memusuhi mereka. Dan ini urusan hati. Kalau gak bisa menampakkan karena keadaan sekarang, urusan hati ini. Harus ditanamkan kebencian, ya, permusuhan kepada kafirin. Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih memberikan wejangan yang sangat bagus di Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, orang kafir itu, ya, orang tajibu, wajib bagi anda, wajib bagi anda, mu'adatuhu, memusuhi dia. Wain a'ta ka syai'an, walaupun si kafir ini memberikan kepada anda hadiah berupa suatu hal. Ya, wa ahsana ilaik, walaupun dia berbuat baik sama anda. Orang kafir maupun baik sama kita, berbuat baik sama kita, ngasih kita hadiah, wajib bagi kita memusuhi dia. Paham gak sini? Ini namanya barok. Sedangkan mukmin kata Ibnu Taimiyah, tajibu ya mualatu, wajib bagi anda wala pada dia. Wa in dzalamaka, walaupun dia berbuat zalim pada anda. Wa tada alaik, berbuat jahat sama anda. Ini luar biasa ini kalimat Ibnu Taimiyah ini. Di Majmu' al-Fatawa. Ya, diapalin tuh. Walaupun dia berbuat jahat sama anda. Selama dia mukmin, belum terhapus keislamannya, belum batal keislamannya, maka dia ada hak untuk kita bela, untuk kita cinta, sesuai dengan kadar keislaman dia, keimanan dia kepada Allah SWT. Walaupun dia jahat sama kita, tapi ketika dikonfrontasi dengan kafirin, kita bela dia. Paham gak sih ini? Kok bisa kalau ada muslimin lagi konfrontasi dengan kafirin, kita biarin aja, gak ada pro-proan, udahlah urusan dia. Oh, gak bisa kayak gitu. Walaupun tangan kita gak bisa turun ke lapangan bela dia, lisan kita tidak bisa berucap bela dia di depan si kafir, minimal ada di dalam hati, ini keimanan. Oh enggak, saya bela dia. Jangan karena, oh dia muslim, tapi ngeselin dia, sama aja lah. Oh dia pernah ini jahatin saya. Loh, Ibnu Taimiyah menyatakan, tajibu muwalatuhu wa in dzalamaka wa i'tada 'alaik, walaupun dia berbuat zalim sama kamu, berbuat jahat sama kamu, bela dia. Muslim, selama dia muslim, hatta ahlul bid'ah sekalipun. Ya, tahun kemarin atau berapa bulan lalu sebelum antum masuk ini, teman-teman yang lama ngaji di sini kitab Subul Salam Syarah Nawakidul Islam sampai selesai di sini. Ya, Subul Salam Syarah Nawakidul Islam Syekh bin Bas. Di situ ada poin di pembatal ke-8 Muzaharatul Musyrikin alal Mukminin. Ada poin yang bagus di poin pembatal Islam ke-8. Ya, Ibnu Bas, Syekh bin Bas rahimahullah taala menjelaskan kepada kita akan hal ini. Ya, seorang mukmin walaupun dia maksiat, pelaku dosa besar, walaupun dia ahlu bid'ah, dia masih punya hak untuk dibela, dicintai oleh kita sesuai dengan kadar keimanan dia, karena dia gak kafir. Paham gak sini? Saya sering kasih contoh sampel to the point langsung aja tuh, HRS lagi konfrontasi dengan orang-orang ya sekularisme, orang-orang pluralis, ya para itulah para syaitan, jelas itu kekufurannya. Kok bisa kita itu, walah udahlah urusan dia lah. Kenapa? HRS Asy'ari, betul dia Asy'ari, betul Asy'ari. Tapi kita tanya, murtad gak? Enggak. Oh tapi kan dia biasanya kalau orang FPI itu kuburiun, terus batal Islamnya. Sejak kapan kita membatalkan Islaman seseorang pakai kaedah kayak gitu? Biasanya enak aja kita mengatakan batalnya Islam seseorang itu dengan jelas perkara yang zahir. Oh dia itu datang ke kuburan orang soleh, minta kepadanya, kita lihat sendiri, kita tahu, ada yang mengabarkan banyak, dia minta ke situ, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong saya, maka batal Islamnya. Tapi kalau, oh kan biasanya, kak, sejak kapan kaedah kayak gitu untuk memurtadkan orang biasanya. Hatta ada orang nih datang ke kuburan orang soleh, kuburan wali, dia di situ, apa langsung murtad? Enggak, bisa jadi dia meyakini doa di makam kuburan wali mustajab. Ini bid'ah, tapi dia doanya kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Kenapa kita tanya, kenapa anda ikut ziarah wali itu? Kalau doa di sini mustajab. Ini bid'ah, dan ini wasilah menuju syirik, tapi syirik akbar bukan? Bukan. Ya. Sejak kapan menghukumi murtadnya seseorang pakai kaedah? Biasanya kalau FPI kuburiun. Lah, sejak kapan? Kita katakan orang kuburiun, kalau dia betul-betul datang ke kuburan, minta kepada penghuni kubur, doa gitu. Beristighosah, tawaf, menyembeli untuk kubur. Gak ada tuh kaedahnya kayak gitu. Itu kaedah bid'ah kayak gitu. Menghukumi kafirnya seseorang pakai kaedah kayak gitu. biasanya kayak dia begitu, nggak bisa kayak gitu. Kok nyemurah sekali kemurtatan diobral pakai biasanya, mesti pakai perkara yang zahirah. Nggak boleh kopi samar, ya nggak boleh. Ya, paham nggak sini? Nah, misal kayak ini sering saya kasih contoh kayak begini karena banyak diantara teman-teman yang mengklaim dirinya salafi itu salah di sini. Ya, malah nyukur-nyukurin, nah rasain tuh dihukum 4 tahun ya, karena melanggar prokes, rasain tuh, subhanallah. Nggak boleh, mesti ada pembelaan. Dia alibidah, betul. Ash'ari, kita juga paling kencang bantah Ash'ari, bahkan kencengan juga bantahan kita daripada mereka-mereka itu terhadap Ash'ari, sampai kita juga dimusuhi oleh Ash'ari. Ya, betul, kita bantah Ash'ari, tapi kita proporsional. Dia nggak murtad, nah, dia belum murtad. Bisa dipahami sini ya. Taib. Nah, di sini kata Syekh, man ata'a ar-rasula, siapa yang mentaati Rasul, wa wahadallaha, dan sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu, tidak boleh bagi dia muwalatu, dia berloyalitas, memberikan cinta, pembelaan, man hadallaha wa rasulah, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, musuh Islam, enggak boleh. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang tersebut adalah kerabat dia yang paling dekat. Ya, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah yang menerapkan prinsip ini. Di perang Badar dia duel dengan bapaknya. Bapaknya berada di pihak kafirin. Ya, dan dia bunuh bapaknya. Allah uji la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Ya, walau kanu aba'ahum. Tuh perhatikan. Ya. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang dia mengklaim cinta Allah dan Rasulnya, namun ternyata dia menjalin cinta kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tersebut bapak-bapak mereka, orang yang paling dekat dengan kita, orang tua. Ya, nggak bisa. Nabi SAW profesional. Nabi ditanya tentang ya orang tua. Yang ini ada dua orang datang, dua pemuda menceritakan tentang kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya dia di masa jahiliyah baik, dia suka begini begitu, tapi dia juga beribadah pada berhala. Gimana? Kata Nabi, bapakmu di neraka. Orang itu enggak terima. Maka ketika orang itu enggak terima, melihat rona wajahnya berbeda, ya, maka Nabi menyatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Bapakku dan bapakmu di neraka. Bapakku dan bapakmu di neraka. Hadis riwayat Muslim dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, hanya Asyuyuti dan yang semisal dengannya yang menerjemahkan abi itu ami, paman. Itu keliru. Karena pamannya Nabi itu ya, yang di neraka itu banyak, yang karena yang muslim cuma dua, Abbas dan Hamzah. Ya. Baik. Paman yang mana? Abu Lahab apa Abu Thalib? Nah. Baik, mana lagi tadi? Ini jelas ya. Jadi sudah bertauhid pada Allah enggak boleh menjalin kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ini permasalahan al-wala wal bara. Permasalahan ini mengikuti permasalahan tauhid. Ya. Dan ini diantara hak-hak tauhid. Di antara hak tauhid berwala, memberikan loyalitas, kecintaan, pembelaan kepada Allah, ya, Islam pada kaum muslimin, dan bara berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Ya, berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Ini penting ini ya. Islam itu bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, berlepas dirinya gimana? Ya, dikafirkan agamanya apa? Nasrani, ya kita nyatakan agamanya kafir. Kok bisa? Oh, enggak kok semua agama benar. Ini gimana nih? Ini belum kufur pada tagut, tidak bara' kepada kafirin. Bahkan la ilaha illallahnya batal, tidak ada nafyu. Nah, tidak ada nafyu. Nah, ini orang seperti ini belum Islam. Bahkan ya ikhwah, ya Rasulullah SAW dan para sahabat lebih pro kepada Romawi yang Nasrani. Ketika merespon peperangan antara Romawi yang Nasrani dengan Persia Majusi penyembah api. Lebih pro kepada Nasrani. bukannya ya, membenarkan agama Nasrani, tidak, tetap dinyatakan Nasrani kafir. Kenapa? Karena dia yang lebih dekat dengan Islam. Ya. Berikutnya, ma makna Allah? Dibaca. Soal 19. Ma makna Allah? Ma'nahu dul uluhiyati wal umudiyati ala khalqihi ajma'ina. Baik. Nah, nanti ada pembahasan nanti di buku-buku lanjutan, lafaz jalalah itu apakah isim mushtaq atau isim jamid. Ya. Nah, yang benar dia adalah mushtaq. Artinya dia diambil dari pecahan kata. Alihayalahu ilahan. Ya, nanti ada yang dirubah maka menjadilah Allah. Ya. Ma'nahu dzul uluhiyah. Apa makna Allah? Maknanya adalah dzul uluhiyah. Dia karena diambil dari kata ilah. Ilah artinya ma'luh, yang diibadahi. Ya. Maknanya adalah dzul uluhiyah. Dzul uluhiyah. Nih lihat, antum tadi belajar apa? Asmaul khamsah. Dzul uluhiyah. Dzumalin. Nah, ini dzul uluhiyah. Maknanya adalah zat yang memiliki hak untuk uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Ibadah. Wal ubudiyah, ibadah. Ini muradif. Sama. Ya, hak uluhiyah dan ubudiyah itu hak yang diibadahi. Ala khalqi, atas makhluk-makhluknya. Ajma'in, semuanya. Ya, semuanya. Tayyibarakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Jadi Allah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Ya, maka peribadatan kepada selain Allah batil. Terus lanjut, Riyadi. As-su'al 20. Di ayyi syai'in Allahu khalaqaka? Ada jawab li ibadatihi. Nah. Ya, pertanyaan nomor 20. Li ayyi syai'in Allahu khalaqaka? Untuk apa Allah menciptakan Anda? Jawabun li ibadatihi. Jawabannya ialah untuk beribadah padanya. Ini penting ya. Dulu ketika Allah baru menciptakan langit dan bumi, Allah hadirkan gunung-gunung sebagai pasak-pasak bumi supaya bumi ini enggak goncang. Allah tawarkan agama ini kepada langit dan bumi. Ya. Walaqad aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dhuluman jahula. Dan sungguh kami telah aradna, sodorkan al amanah agama ini kepada langit, bumi, gunung. Allah sodorkan agama ini awalnya bukan pada manusia. Manusia belum Allah ciptakan. Baru Allah ciptakan setelah Allah ciptakan ars, air di bawah ars, kolam, takdir-takdir. Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian Allah tawarkan agama ini kepada langit dan bumi beserta gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Namun, semuanya abaina. Ya, semuanya menolak. Ambil aja udah gak usah mesti si sodik kan. Semuanya menolak untuk ya mengemban agama tersebut. Kenapa? Wa asfaqna minna, karena merasa berat. Wa hamalahal insan, namun agama tersebut berani dipikul oleh manusia. Ini lihat innahu. Namun Allah sebutkan sifat manusia. Innahu kana dzuluman jahula. Nah, manusia ini Allah sebutkan dia dzuluman. Apa dzuluman? Nah, tuh sangat zalim. Ada nanti belajar ya. Namanya ya mubalaghah, sighah mubalaghah, faul di antaranya. Faal itu, faal, fa'il, ada juga jahul, faul. Artinya bukan cuma bodoh. Bukan cuma zalim, zaluman, sangat-sangat zalim, jahulan, sangat-sangat bodoh. Dengan kebodohan dan kezalimannya yang akut ini, manusia rentan akan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, yaitu apa? Membawa agama. Di alam roh Allah kumpulkan lagi. Di alam roh, rohnya Riyadi, rohnya Ahmad, rohnya Hanif semua. Rohnya kafirin, rohnya George Bush, roh Fir'aun. Alastu bi rabbikum, bukankah aku rob kalian? Apa kata roh semua? Qalu bala syahidna. Iya benar ya Allah. Ah, berarti sudah sah. Sehingga Allah nyatakan ya umma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. liya'budun apa sih maknanya? Ay liwahidun. Ini kata Ibn Abbas. Itu agar mereka mentauhidkan aku. Beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada selain Allah. Itu tujuan manusia dihadirkan ke muka bumi ini. Ya, terus lanjut ready. Soal wahid masyrun, ma hiya ibadatuhu? Ada jawabu tauhiduhu wa ta'atuhu. Baik. Ma hiya ibadatuhu? Apa sih peribadatan kepadanya, kepada Allah? Yaitu mentauhidkannya. Mentauhidkannya itu apa? Tauhid masdar dari apa? Tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Mengesakan. Ja'alahu wahidan. Ya, menjadikannya menjadi satu, esa. Ya, maka tauhid yaitu mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah. Nah, ini. Maka kalau orang tidak mengesakan Allah dalam ibadah, bukan maknanya dia enggak pernah beribadah pada Allah. Artinya orang ini beribadah pada Allah. Musyrikin Quraisy itu beribadah pada Allah. Mereka sholat. Namun sholat mereka diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh tanpa sujud. Mereka bahkan kalau mereka lagi haid, lagi junub, mereka gak mau deketin Ka'bah. Ya, gak mau. Gak mau. Mereka memuliakan Ka'bah. Bahkan ketika Hajar Aswad mau diletakkan setelah dicuci, berebut semua kabilah. Ada hak punah, ini hak kita, hak kita, hak kita. Akhirnya mereka didamaikan oleh siapa? Rasulullah SAW. Waktu itu belum diutus jadi Nabi. Nabi, mereka ridho sama Nabi semua. Udah Nabi aja yang letakin. Mereka berhaji, umroh dengan syariat Nabi Ibrahim. Mereka doa kepada Allah. Namun juga berdoa kepada berhala. Namun ketika di situasi genting, mereka berdoa hanya kepada Allah semata. Hilang semua peribadatan kepada Lata, Uzza, Manat, itu hilang semua. Ya, artinya musyrikin Quraisy beribadah pada Allah. Nah, ya, kalau seseorang seperti musyrikin Quraisy, dia beribadah pada Allah. Namun di kala waktu yang lain, di kesempatan yang lain, di momen yang lain, tempat yang lain, dia juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Dalam bentuk doa, istighosah, isti'anah, menyembelih, memberikan sesaji kepada selain Allah, maka orang ini belum dianggap bertauhid kepada Allah. Artinya kalau belum bertauhid, dia tidak Islam. Oh, tapi kan dia sudah yakin Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan. Musyrikin juga seperti itu. Nanti kita belajar Qaidul Arba, bahkan ini kaidah pertama. Ya, musyrikin meyakini itu semua rububiyah, walam yudkhilhum fil Islam. Ternyata tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, karena tidak bertauhid. Jadi tauhid itu apa? Mengesakan Allah dalam ibadah. Ini maknanya tidak memberikan ibadah pada selain Allah. Itu makna la ilaha illallah itu. Ya, wa ta'atuhu dan mentaati Allah. Mentaati Allah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terus lanjut. As-su'ad itnani wa isyrun mad dalilu ala dzalik? Al-jawabu qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa dalil akan hal ini? Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Ya, jangan sampai seperti hamba-hamba dunia. Mereka nyangka mereka hadir di dunia untuk cari duit. Ya, untuk ya, makan. Itu tujuan utamanya kayak gitu. Tujuan utamanya kayak gitu. Banyak gak orang-orang yang kepalanya mindsetnya seperti itu? Kita kalau gak kenal agama juga seperti itu. Bahkan kita kadang-kadang udah kenal agama sekalipun, kadang-kadang masih kayak begitu. Nah ini, ya. Harus kembali lagi dipelajari tauhid. Makanya pelajar tauhid ini gak pernah berhenti. Gak boleh berhenti. Maka seseorang itu gak boleh pernah merasa sudah pintar dalam akidah. Sebagaimana seseorang gak boleh merasa dia sudah aman dari jerat-jerat kesyirikan. Gak boleh. Nabi Ibrahim aja berdoa, aku siapa kita dibanding Nabi Ibrahim? Wajudumni wabaniya na'budal asnam, jauhilah aku dan anak-anakku dari beribadah pada berhala. Ya, terus soal tadal tahu isrun ma huwa awwalu ma faradallahu alaina? Al-jawabu al-kufru bit-tawuti wal-imanu billahi Wadadidu ala dari kauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghaib faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Nah, yang ini kalau biasanya ya Syekh Sulaiman At-Tamimi ini membawakan intisari dari usul salasah, kalau yang ini dari risalah mana Togut. Yang saya bawa nih apa namanya? Silsilah Rosail risalah mana Togut, saya bacain sebelum kita terjemahin ini. Kita terjemahin dulu deh ya. Ma huwa awwalu ma faradallahu alaina, apa yang pertama kali Allah wajibkan kepada kita? Ya, jawab al-kufru bitaghut wal imanu billah. Yang pertama kali Allah wajibkan pada kita adalah kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas mana yang rusyd, yang petunjuk, mana yang ghayy, kesesatan. Faman yakfur bitaghut, siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan infisama laha wallahu samiun alim, maka sungguh dia telah berpegang dengan urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah, yang kokoh, ya, yang tidak terpisah, tidak lepas lagi, wallahu samiun alim. Nah, ini ada di risalah mana taghut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan ilam rahimakallah anna awwala ma faradallahu ala bani adam al-kufru bitaghut wal imanu billah. Ini sama. Yang pertama kali Allah wajibkan bagi anak Adam adalah kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Dalilnya sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa ijtanibut taghut. Nah, bagaimana sifat kufur kepada taghut? Beliau katakan, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan di risalah mana taghut. Fa amma sifatul kufri bit taghuti fa huwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum. Perhatikan nih. Nah, kufur kepada taghut itu macam apa sih? Kufur kepada taghut, taghut itu kan macam-macam. Ya, macam-macam nanti akan disebutkan itu. Taghut salah satunya ya adalah apa? Iblis. Ma'ubida min dunillah. Ya, yang diibadahi selain Allah, wa huwa rad, dan dia ridho. Iblis, dukun, ya. Apa orang-orang yang mengklaim mengetahui perkara ilmu gaib. Nah, kayak kemarin tuh ada taghut mati tuh. Betina, ya. Alhamdulillah. Karena dia mengklaim tahu perkara yang gaib, maka dia taghut. Nah, yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, apa sih, bagaimana sih sifat kufur pada taghut? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, fa amma sifatul kufri bi taghuti, sifat kufur pada taghut, fa huwa an ta'taqida, yaitu anda meyakini, butlana ibadati ghairillah, batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Wa tatrukaha, anda meninggalkannya. Anda tinggalkan itu. Ya, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya. Wa tubghidaha, anda membencinya. Membencinya, membenci kekufuran tersebut, taghut tersebut dan penyembahnya. Wa tukaffiru ahlaha, dan anda mengkafirkan orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah tadi. Pelakunya. Maka mengkufuri orang musyrik itu hak tauhid. Ya, bagian kufur dari taghut. Wa tu'adiyahum, dan anda memusuhi mereka. Jadi kalau ada orang enggak menyatakan batilnya peribadatan pada selain Allah, itu belum kufur pada taghut. Gimana mau beriman sementara syarat keimanan yang pertama ini? Fa may yakfur bi taghut, siapa yang kufur pada taghut? Ini duluan. Ya. Nah, kemudian dia sudah yakini peribadatan kepada selain Allah itu syirik, namun dia tidak tinggalkan. Ya, ini belum kufur pada taghut. Atau sudah dia tinggalkan, dia sudah yakini batil peribadatan kepada selain Allah, namun ternyata dia tidak membenci pelakunya. Musyrikin tersebut tidak dia benci. Benci karena Allah, ini benci karena Allah, ini benci iman ini. Awsafuqurul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah wal muwalatu fillah wal muadatu fillah. Tali iman yang paling kuat benci, cinta karena Allah. Memusuhi, ya, loyalitas karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat. Waktu kafir ahlaha, dan Anda mengkafirkan, menyatakan kafirnya orang-orang yang menyembah selain Allah tersebut. Ya, kalau belum, aduh dia nggak, masa kita kafirkan? Ah, itu di Qaidul Arba, Syekh Saleh Al-Syekh tadi pagi kita baca tuh di Pondok Ungu. Ya demikian, menerangkan kebanyakan kita ini menyikapi kesyirikan oleh musyrikin, kita itu hanya melihat kepada hak si musyrik dari sisi dia manusia. Oh jangan kafirin dia, masa dia baru menyembah selain Allah, masa kafir? Kita cuma melihat hak dia, hak manusia, dan kita lupa, kita tidak menazar hak Allah. Hak Allah telah dirampas, hak Allah telah diambil, ya, oleh sesembahan yang diberikan kepada selain Allah tersebut. Nah ini makanya penting mengkafirkan pelakunya dan memusuhi mereka. Itu makna kufur kepada tagut. Terus lanjut. Soal 24. Ma hiya al-urwatul wuthqa? Al-jawabu la ilaha illallah, wa makna la ilaha nafyun, wa illallah isbatun. Baik. Ya, perlu dipahami itu maksud dari yang dari ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu jangan sampai dipahami kufur tersebut orang-orang kafir dibiarkan, tidak diperangi, enggak demikian. Ya, tidak didakwahkan pada Islam. Enggak demikian. Kan la ikraha fiddin, enggak demikian. Ya, bukan itu maknanya. Hai barakallahu fik. Ya. Kalau dibiarkan begitu aja nggak ada paksaan, nggak ada jihad dong. Ya, Syekh Shalih Fauzan di Risalah Manat Tauhid itu menjelaskan. Ya, laisa ma'nahu annal kuffara yutrakun wala yuqatalun wala yud'auna ila al-islam kama yaqulu al-an al-mughribun wal kuffar wal juhal minal muslimin bihujjatin hurriyatil adyan wa hurriyatil akidah. Ya, ini sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang yang sering mengkampanyekan kebebasan beragama. Ini kedustaan. Ya, kalau seandainya tidak ada paksaan dalam agama, ya tentu enggak ada jihad. Ya, enggak ada namanya pemberlakuan jizyah. Ya, upeti. Enggak ada namanya kafir dhimmi bayar jizyah. Enggak ada ceritanya. Kalau enggak ada paksaan. Baik. Syekh bin Bas merinci itu ada maknanya berapa makna. Ya. Nah makanya tafsirnya itu la ikraha fiddin, pendapat yang pertama inna hadhihi kanat fi awwalil amr summa nusikhat bi ayatil jihad. La ikraha fiddin itu di awal-awal Islam. Kemudian ayat tersebut dinasakh. Apa dinasakh? Dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya ya, setelah Islam sudah kuat dengan ayat-ayat jihad. Ya. Nah, yang pendapat yang kedua, la ikraha fiddin khassun bi ahli kitab. Minal yahud wan nasara, fa haula'i idza dafa'u al jizyah wa khada'u li hukmil Islam, fa innahum la yukrahuna 'ala dukhul fi Islam. Bal yutrakun bisyarti ayat fa'u al-jizyata wahum saghirun wabisyarti ayakhda'u lihukmil Islam liannahum ala ilmin wa indahum ilmun bid-din wal-rusul ya. Mahum mislul wasaniyin u'tul fursah ya. Liyarji'u ma indahum wa yata'ammalu ma fil Qur'an wa yata'ammalu fi ma indahum. Ya. Nah, pendapat yang kedua la ikraha fiddin. Tadi pendapat yang pertama tidak ada paksaan dalam agama, apa? Ayat ini sudah dinasakh dengan ayat-ayat jihad. Ayat-ayat jihad. Nah, pendapat yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan, la ikraha fiddin itu khusus untuk ahlul kitab. Ya, karena yang namanya nanti jadi kafir dhimmi, tahu enggak kafir dhimmi? Belum nyampe ya. kafir itu ada 4 macam. Pertama, kafir dzimmi, minoritas yang tinggal di tengah mayoritas kaum muslimin. Dia tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Ya, namun mereka itu bayar jizyah. Apa itu jizyah? Upeti lah kepada pemerintah kaum muslimin. Besarannya berapa? Kata mazhab Syafi'i, ini disebutkan oleh Al-Mahalli di Kanzur Raghibin, 1 dinar per tahun. Wahum shaghirun, mereka mesti tunduk pada Islam. Mereka kalau mereka berzina, mereka dirajam. Mereka mencuri, mereka potong tangan. Dan mereka enggak boleh ya memperlihatkan agama mereka. Enggak boleh pakai salib, enggak boleh bawa Injil, kalau Natalan di rumah enggak boleh ke gereja. Ya. Itu kafir dzimmi. Paham enggak sini? Enggak boleh menampakkan Islam. Enggak boleh tuh nulis di Facebook, enggak boleh tuh ada di TV dia ceramah, enggak boleh. Itu bukan dzimmi. Hah? Gak ada, siapa yang bilang apa ada kafir dzimmi? Fikihnya di mana itu? Coba seluruh buku fikih ada semua mazhab itu. Iya, cuman kenapa gak diperangi maslahat? Nah, yang kedua kafir ada namanya kafir musta'man. Siapa itu kafir musta'man? Orang kafir yang minta suaka perlindungan kepada kaum muslimin. Allah berfirman di surat Taubah apa? Wa in istajaraka ahadun minal musyrikin fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Nah, apabila salah seorang musyrikin minta suaka perlindungan pada engkau, lindungilah dia, berilah dia perlindungan hingga dia mendapatkan mendengar kalamullah, hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengar kalamullah. Dengar dari mana? Tilawah kaum muslimin. Ya, ini makanya kalamullah itu dengan huruf dan suara. Yang ketiga, tadi baru kafir apa? Zimmi. Yang kedua apa? Musta'man. Yang ketiga kafir mu'ahad. Ya. Kafir mu'ahad itu kafir apa? Kurang lebihnya orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin untuk urusan-urusan. Wisata kek, berobat kek, silaturahmi ke family kek, bisnis, dagang. Dan dia telah mendapat jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Paspor kan ya? Paspor, bisa kali. Bisa. Kalau paspor, antum juga punya paspor. Bisa aja bikin ke imigrasi. Nah, bisa. Nah, kalau sekarang. Nah, yang seperti ini enggak boleh dibunuh. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan." Siapa yang membunuh ya, mu'ahad, lam yarih raihatal jannah. Dia enggak akan cium aroma surga. Berapa tuh jenis kafir? Tiga. Yang keempat kafir apa? Harbi. Kafir harbi selain kafir yang ini. Yang tiga ini tuh kafir harbi. Ya, ini kafir harbi. Nah, di Indonesia kafirnya tetangga kita tuh, misalkan ada orang kafir tetangga kita, itu kafir apa tuh? Harbi, bukan zimmi. Zimmi kapan? Men? Kapan dia bayar jizya? Oh, bayar pajak lah. Kita juga bayar pajak. Kita ke harbi dong. Kita zimmi dong. Kita juga bayar pajak. Banyak kan juga kita lagi jangan-jangan. Apalagi mereka penampakan kekafirannya, pakai salib sengaja. Oh, bahkan di medsos mereka bersuara. Bukan zimmi mereka. Fikih siapa yang bilang mereka zimmi? Ya, mereka harbi. Cuman kenapa gak dibunuh, gak diperangi? Maslahat. Nanti kalau kita bunuh, mudorotnya lebih besar, mafsadatnya lebih besar. Maka timbangannya itu aja. Timbangannya. Maka gak ada waktu untuk bercengkrama dengan mereka. Ayo kita Indonesia setanah air. Enak aja. Abu Jahal juga setanah air dengan Rasulullah SAW. Sebangsa setanah air gak Abu Jahal? Iya, kafir. Orang musyrikin Mekah sebangsa setanah air dengan Rasulullah SAW. Allah panggil, kol, katakan Nabi kepada mereka. Ayol kafirun, wahai orang kafir. Mau sebangsa setanah air. Gak ada, kita persaudaraan gak diikat oleh sebangsa setanah air. Tapi oleh ukhuwah imaniyah. Ukhuwah islamiyah. Bukan ukhuwah watoniyah. Gak ada itu. Watonia, gak ada. Ya, ukhuwah karena sebangsa setanah air, gak ada. Abu Jahal itu saudara sebangsa setanah air Rasulullah SAW. Kafir, gak ada urusan, ya, gak ada urusan sedikit pun sama sebangsa setanah air. Kita Indonesia, kita Pancasila, palsu juga klaim. Ya, klaim kita Pancasila gak palsu. So, coba terjemahin Tuhan Yang Maha Esa juga ngalor ngidul. Klaimnya palsu. Ya, Mana lagi tadi? Nah, itu ya. Jadi yang la ikraha fiddin itu khusus untuk Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena mereka tidak dipaksa masuk Islam, tapi dengan syarat bayar jizyah, tunduk pada Islam, gak boleh menampakkan kekufuran. Ya, mereka dibiarkan di negeri kaum muslimin supaya nanti mereka bisa mempelajari Al-Quran, karena mereka juga ada di kitab-kitab mereka. Ya, kayak di Taurat ada haramnya babi. Ya, di Taurat orang-orang Yahudi sampai hari ini haram makan babi. Hanya orang-orang yang dolin yang makan babi. Ya. Orang Yahudi nggak makan babi. Di Yahudi ada hukum rajam. Ya. Di Yahudi ada hukum rajam. Kalau berzina, artinya Yahudi Nasrani kalau tinggal di kaum muslimin dia bisa mengambil pelajaran dengan apa yang ada dicocokkan di kitab-kitab mereka, kecocokan dengan Islam. Dengan demikian diharapkan masuk Islam. Nah, dalam riwayat yang lain Majusi juga boleh. Selain dari itu nggak ada jizyah. Hindu, Buddha, Konghucu, komunis, sekuler, kaum pluralis, kaum nasionalis, ini agama-agama yang tidak ada, ya, apa Shinto, agama orang Jepang tahu Shinto, Shinto bukan gurunya Wiro Sableng, Shinto agama orang Jepang, agama nyembah matahari, agama apa lagi, kejawen, nah itu nggak ada jizyah, nggak ada jizyah-jizyahan. Harbi mereka, ya. Tahu agama kejawen? Tahu ya? Loh kok itu menggol kolpus? Itu itihadiyah. Taib. Mahiyal urwatul usqa, apa sih hiyal urwatul usqa? Ya. Barang siapa yang kufur pada taugut, nah, fama yakfur bi taugut wa yu'min billah, siapa yang kufur pada taugut dan beriman pada Allah, faqad istamsaka, berarti dia telah berpegang birulwatul usqa, dengan urwatul usqa. Apa sih? La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Itu maksudnya. Berarti dia telah berpegang dengan la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? Nafyun wa isbat. La ilaha itu nafyun. La itu kalau di Irab nanti yang teman-teman baru belajar jermiyah ada nanti di pembahasan, ya. Isim-isim mansubat ya, yang menasobkan ada la ta'mal amal inna, huruf la yang beramal amal inna. Nah dia nanti itu la nya la nafiyah lil jins, la yang menafikan jenis isimnya. La ilaha, ilaha isim la, maka fungsi dari huruf la menafikan jenis ilah. La ilaha, maka tidak ada ilah. Ilah maknanya apa? Ma'bud, makhluk. Maka tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, artinya tidak ada yang berhak diibadahi siapapun dia, dalam bentuk apapun peribadatannya, kapanpun, dimanapun dia. Gak boleh ada peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Ini isbat, menetapkan. Menetapkan apa? Peribadatan diberikan hanya kepada Allah. Makanya rukun tauhid itu dua. Nafyun, yang kedua isbat. Apa itu nafyun? Menafikan. Menafikan dari apa? Dari apa menafikannya? Menafikan dari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Isbat. Isbat apa artinya? Menetapkan. Menetapkan apa? Peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.